Mitra Bisnis, belakangan ini ramai dibicarakan adanya pulau dalam wilayah Indonesia yang diperjualbelikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pulau adalah sama dengan tanah yang bebas dimiliki. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda? Ya, gini, yang tadi dikatakan ya, pulau itu kalau di Indonesia ya itu memang seperti tanah yang bisa dijualbelikan karena mempunyai sertifikat. Ya, yang mempunyai sertifikat atau hak tanah masing-masing. Namun tergantung pulaunya gitu. Kalau pulaunya misalnya dijual Pulau Jawa gitu ya, nah itu udah kebangetan kan gitu. Jadi tapi kalau yang dijual misalnya pulau Kepulauan Seribu ya, yang tidak ada penduduknya, tidak ada ininya ya, tidak ada pusat penghunian yang banyak gitu ya. Ya itu dia boleh jual belikan. Tapi kalau dihuni orang begitu banyak, itu dia nggak bisa jual. Ya itu kenapa? Masa dijual sama orang-orang ya kan nggak benar kan gitu. Kecuali ya itu yang tadi saya katakan, kalau pulau-pulau itu kosong. Ya, dan haknya jelas ini adalah misalnya dia jual sebagai apa, hak guna usaha ya, hak nah bisa juga kan dijual berikan ya, kalau misalnya hak guna, hak milik umpamanya, nah itu kan ada batasnya, hanya berapa meter yang bisa jadi hak milik, sisanya hak guna bangunan kan gitu. Nah sekarang penjualan itu seperti apa, nah, ya kan itu mesti jelas kan semuanya, itu bagian dari NKRI itu adalah benar, karena kita tidak mau nanti negara kita sebagian sini yang ini dibeli oleh Singapura, jadi nggak utuh lagi gitu, nggak utuh lagi, itu memang semangatnya saya setuju. Tapi kalau dia beli misalkan ya Pulau Seribu ya, dibeli ya oleh orang ya, itu dikelola untuk kepentingan ini yang tidak kosong ya, itu saya rasa sampai sekarang itu tetap terjadi jual beli karena itu dianggap satu tanah yang boleh dijual belikan. Nah, kalau asing mau beli kan ada aturannya. Dia mesti misalnya di BKPM ya sebagai badan investasi. Dia untuk invest untuk apa gitu. Semuanya kan ada aturannya lagi. Setiap pembeli itu pasti mesti mempunyai izin. Untuk apa? Izin bikin mall, izin bikin untuk pariwisata ya. Sekarang juga dapat dikatakan ya, asing kan tidak boleh memiliki sementara ini. Kalau dia jualnya kepada asing, udah jelas tidak boleh. Nah, tapi kalau dia jual kepada rakyat Indonesia, itu berarti kita belum keluar. Tetap utuh di dalam NKRI itu. Ya, jelas kan, Pak? Lalu, Pak, dengan jumlah pulau di Indonesia yang mencapai 13.000, bagaimana pemberdayaan yang harus dilakukan pemerintah? Ya, sebenarnya ya, Indonesia terdiri dari negara kepulauan. Di mana negara kepulauan itu mempunyai satu high cost ekonomi, salah satunya adalah negara kepulauan. Untuk menghubungkan salah satu pulau dengan pulau yang lain saja, itu kalau tidak dibikin jembatan, atau tidak dibikin terowongan, atau tidak dibikinkan satu fasilitas itu pulau itu pasti kosong kan? Nggak mungkin bisa berdayakan. Nah, salah satunya yang bisa berdayakan adalah pemerintah mesti menilai, di pulau itu apa yang bisa membuat satu penghasilan. Nah, penghasilan itu berapa? Itu harus disurvey. Kalau itu baik, itu langsung dihubungkan, dikasih tahu kepada rakyat Indonesia, di pulau itu tuh bisa menghasilkan tripang, bisa ini, siapa yang tinggal situ bakal dapat untung, dibikin hubungannya, nah itu akan menyebar, jadi kita punya kepulauan ini semua akan dikuasai oleh orang-orang kita untuk kepentingan negara kita sendiri. Itu mesti ada satu badan pemerintah yang bisa mensurvey, kalau tidak, ya tidak akan bisa keisi kalau pulau-pulau itu terlalu jauh dan juga tidak ada hasil apa-apa. Siapa yang mau ke sana? Apalagi di perbatasan, hati-hati. Nah, kalau di perbatasan itu pemerintah Indonesia harus membuat satu terobosan-terobosan bahwa itu pulau ada pulau Indonesia. Ya, mesti memberikan satu, misalkan di sananya didirikan ada satu pos apa, tulis ini apa Indonesia. Kan langsung semuanya kan udah jelas. Tapi kalau dibiarkan begitu aja ya memang, apalagi Malaysia tahu sendiri kan, lagu diakui, kebudayaan diakui, ya apa itu diakui dia mah. Nah, belum lama dia menguasai ini, menguasai itu. Filipin juga kan orang gila. Itu Filipin kalau dia ke Sulawesi pakai kapal. Kapal dia pakai 4 mesin. Dia ngambil ikan dari kita. Polisi kita kapalnya 2 mesin. Di Uber, di cepetan dia yang 4 mesin. Nah, itu Indonesia itu, di situ dia mesti pikir, waduh, ini malingnya ini pakai 4 motor nih. Kalau polisinya 2 motor, ya kagak bisa beres-beres. Nah, itu yang pemerintah yang harus mikirin. Saya waktu ke sana, saya lihat sendiri kok kapal-kapal dari Filipina ngambil ikan dari kita. Nyuri. Di Uber, kata polisinya, di Uber dia cepetan dia katanya. Nah, itu pemerintah kita tuh belum sampai ke sana. Kenapa? Karena sekarang kita masih ribet di dalam rumah sendiri. Sekarang ribet di dalam rumah sendiri nggak bisa beres-beres. Bagaimana kita memikirkan sampai ke arah yang masih jauh. Demikian Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.